ku hitung ini saatku pergi. Oh Tuhan, ku cinta dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia. Hukum aku bila terjadi, aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta. Tirakatku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Sumpah ku cinta sampai ku mati.